belum mandi, tak tentuang, tak tentuang, tapi masih handsome juga. Tak tentuang, tak tentuang, apalagi kalau sudah mandi. Tak tentuang, pasti ganteng sekali. Kalau orang lain melihatku, tak tentuang badak aku tak babana. Tak tentuang, tak tentuang, tapi kalau langsung di hidup, tak tuntung, astagfirullah baunya. Kalau cewek cantik yang lewat, aku acuah jenye. Yang penting indah mangga dua orang, tak tumpang walau acok galak surang. Tak tumpang, tak tumpang, walau sangko orang alahai awak dalang, tapi hati saya senang. Mandi tak tentuang, tak tentuang, tapi masih handsome juga. Tak tentuang, tak tentuang, apalagi kalau sudah mandi. Tak tentuang, pasti ganteng sekali. Kalau orang lain melihatku, tak tentuang badak aku tak babana. Tak tentuang, tak tapi kalau langsung di hidup, tak tuntung, astagfirullah baunya. Kalau cewek cantik yang lewat, aku acuah jenye. Kalau apa gaya yang lewat, aku anyang jenye. Yang penting tak mangga dua orang, ahai sayang, walau acok galak surang. Walau sangko orang awak dalang, tak tuntuan, tapi hati saya senang.